Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minan nar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita telah selesai dalam menjelaskan atau membaca tentang tingkatan agama yang paling rendah, yaitu martabatu al-Islam. Sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, bahwasanya agama ini memiliki tingkatan-tingkatan, dimulai dari al-Islam, kemudian al-Iman, kemudian tingkatan yang paling tinggi adalah al-Ihsan. Dan kita telah menjelaskan tentang al-Islam dimulai dari syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, begitu pula syarat-syaratnya, kemudian as-salat, kemudian zakat, puasa, dan haji ke Baitullah al-Haram. Kemudian Syekh Hafidz Al-Hakami rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan dan menyebutkan dan menjelaskan tentang martabat yang kedua, tingkatan al-Islam yang kedua, yaitu al-Iman. Qala rahimahullahu ta'ala, ma huwa al-iman, apa itu al-iman, apa itu keimanan. Qala al-imanu qawlun wa amalun, qawlun bil qalbi, qawlul qalbi wal lisani, wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih, wa yazidu bil ta'ah, wa yanqusu bil ma'asiyah, wa yatafadal ahluhu fihi. Berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, iman itu adalah qaul wa amal, ucapan dan perbuatan. Qaulul qalbi wal lisan, baik itu berupa ucapan hati maupun ucapan lisan. Amalul qalb wal lisan, ataukah amalan qalb, amalan hati, begitu pula amalan lisan. Wal jawarih, dan juga selain qaulun wa amal, al-iman itu adalah al-jawarih, amalul jawarih, amal perbuatan. Wa yazidu bi tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yatafadhal ahluhu fihi, begitu pula ahlul iman itu saling bertingkat-tingkat pada keimanannya. Maka al-iman secara lughah bahasa Arab itu berarti at-tasdiq wal-iqrar. At-tasdiq, mempercayai, wal-iqrar, menetapkan, wal-i'tiraf, dan mengakui terhadap sesuatu dan tunduk kepadanya. Ini pengertian iman secara bahasa Arab. Jadi beriman dari segi bahasa Arab saja itu bukan hanya sekedar mempercayai. Bukan hanya sekedar mempercayai, namun lebih dari itu, dia menetapkan apa yang dia yakin. Dia mengakui akan hal tersebut. Dia tunduk terhadap apa yang dia imani. Ini baru iman secara bahasa, menunjukkan pentingnya atau agungnya perkara al-iman. Adapun secara syariat, pengertian iman secara syariat seperti yang disebutkan oleh al-musannif di sini, al-imanu qawlun wa amal, qawlul qalbi wal lisan, wa amalul qalbi wal lisan wal jawarih, yaziru bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah wa yatafadhal ahlu. Adapun para ulama, artinya ini sama seperti pengertian yang dibawa oleh para ulama yang lainnya, yaitu al-iman i'tiqadun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqus bil ma'siyah. Iman itu adalah meyakini dalam hati, meyakini dalam hati. Ini sama seperti pengertian perkataan beliau, al imanu qaulun wa amal, yani qaulul qalbi wa amalul qalb, meyakini dalam hati. Wa qaulun bil lisan, kemudian dia mengatakannya dengan lisannya. Qaulul lisani wa amalul lisan. Kemudian wa amalun bil jawarih, beramal dengan anggota tubuh. Dia merealisasikan, menyatakan apa yang dia yakini dan apa yang diucapkan, dia membenarkannya dengan amalan-amalan dia. Yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang, tidak tetap atau tidak bertambah saja, namun bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kemudian di sini beliau menyebutkan bahwasannya ahlul iman itu yatafadhal ahluhu, bertingkat-tingkat orang-orang yang antara satu yang lain dari kalangan orang-orang yang beriman. Adapun perkataan beliau qaulul qalbi, yaitu tasdiquhu wa iqanuhu, dia membenarkan, yakni hatinya membenarkan dan hatinya meyakini akan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun." Yang datang, yakni orang yang beriman itu adalah orang yang datang dengan as-sidq, kejujuran, mempercayai, wa saddaqa bihi, dan mempercayai. Ulaika humul muttaqun, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakut as-samawati wal ard wa liyakuna minal mu'minin. Begitu pula kata Allah Subhanahu wa taala, kami perlihatkan kepada Ibrahim malakut as-samawati wal ard, makhluk-makhluk yang ada, apa, kepemilikan kami dari as-samawat wal ard wa liyakuna minal mu'minin, agar dia menjadi orang yang beriman. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Yang namanya orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu. Ini mereka meyakini apa yang mereka imani, mereka meyakini apa yang mereka percayai. Maka iman atau qaulun bil qalb, yakni ini merupakan amalan al qalb, amalan apa, amalan hati. Hati sebagaimana amalan-amalan yang lain, hati pun sebagaimana apa, anggota tubuh yang lainnya, hati pun memiliki ibadah, hati pun memiliki amalan, yaitu dengan dia meyakini, dia mempercayai segala sesuatu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Dia meyakininya, tidak ragu akan apa yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bawa. Ini merupakan amalan apa, qaul bil qalb, ucapan hati. Adapun qaulun bil qaulul qalbi wal lisan, qaulul lisan, yaitu seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, membaca Al-Quran, membaca apa, isti'adah, membaca bismillah, amalan-amalan lisan yang lainnya, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata yang baik, memberikan salam kepada orang yang lainnya, dan amalan-amalan lisan yang lainnya. Kemudian wa amalul qalb, amalan hati, huwa niyatuhu apa, niyatuhu wa ikhlasuhu, yaitu niat dia dan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kecintaan dia terhadap Allah. Dia hatinya itu senantiasa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia beristiadah kepada Allah, takut kepada Allah, raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Wal jawarih, yakni seperti salat dan amalan-amalan badan, amalan-amalan fisik yang lainnya, berpuasa, kemudian apa, haji, membayar zakat, menyingkirkan apa namanya adza dari jalan, menyingkirkan gangguan dari jalan, dan amalan-amalan yang lainnya. Ayolah hibatul kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka iman itu sesuai aqidah ahli sunnati wal jamaah harus tercakup padanya tiga syarat, tiga rukun al-iman, yaitu i'tiqadun bilqalb, keyakinan dalam hati. Kemudian rukun yang kedua, dia mengucapkannya dengan lisannya. Dan rukun yang ketiga, dia mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Bukan hanya seperti apa yang para kelompok-kelompok sesat yang lain, yang mereka menyebutkan bahwasanya al-iman itu hanyalah i'tiqad bil qalbi faqat. Hanya iman itu yang penting, hanya meyakini dalam hati. Tidak perlu bagi kita untuk apa mengatakannya. Tidak perlu bagi kita untuk beramal. Yang penting beriman, apa, meyakini dalam hati. Meyakini dalam hati. Ini seperti orang-orang apa kejawen dan yang semisal dengan mereka yang mengatakan bahwasannya yang namanya iman itu hanyalah yang penting dia meyakini dalam hatinya, walaupun dia tidak pernah melaksanakan apa, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah beramal, tidak pernah sholat, tidak pernah apa berpuasa, yang penting ingat dalam hati. Maka ini merupakan akidah yang sesat, karena jika seandainya iman itu hanyalah keyakinan dalam hati, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada Rasulullah untuk memerangi orang-orang kafir Quraisy. Kenapa? Karena sebagian di antara mereka atau bahkan mayoritas di antara mereka meyakini dalam hatinya bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq. Sebagaimana pula Abu Talib, dia meyakini bahwasanya agama Islam adalah agama yang benar, meyakini bahwasanya Rasulullah itu benar adalah utusan Allah, namun dia tidak mau mengatakannya, tidak mau mengikrarnya dengan perkataan dan amalan dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pula menyebutkan tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, wajahadu biha wastaiqanatha anfusahum zulman wa uluan. Yani mereka memerangi, menolak al-iman, menolak apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan hati-hati mereka meyakininya. Diri-diri mereka sendiri meyakini bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-haq. Namun mereka menolaknya karena zalim dan karena merasa apa sombong dalam hatinya. Maka iman itu tidaklah hanya sekedar meyakini dalam hati. Begitu pula al-iman itu bukanlah sekedar al-qawlu bil lisan, sekedar apa, mengucapkan dengan lisannya. Karena kalau seandainya iman itu hanya sekedar mengucap dengan lisan, masuk dalamnya orang-orang munafik. Orang-orang munafik mereka mengucapkan dan beramal kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun apa, mereka tidak meyakininya dalam hati, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu lebih rendah daripada orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innal munafiqina fid darkil asfal minan nar, bahwasanya orang-orang munafik itu berada di paling kerak, paling bawah daripada neraka, merupakan penghuni neraka yang paling dalam, yang paling bawah. Ini menunjukkan bahwasannya al-lisan faqat, atau perkataan atau amalan saja tanpa dia meyakininya dalam hati, tidak cukup bagi dia untuk dimasukkan ke dalam orang-orang beriman. Begitu pula tidak hanya sekedar apa, namun iman itu pun juga tidak hanya sekedar qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan. Tidak hanya sekedar meyakini dalam hati kemudian mengatakannya, namun harus membutuhkan amalun bil jawarih. Membutuhkan amal bil jawarih, mengamalkan dengan anggota tubuhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya memasukkan amalan-amalan saleh itu ke dalam al-iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, al-imanu bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah. Iman itu 70 atau 60 bagian. A'laha syahadatu an la ilaha illallah. Yang dimana paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Dan apa? Imatatul adha minal iman. Menyingkirkan imatatul adha anittariq minal iman. Menyingkirkan apa namanya? Gangguan dari jalan, itu termasuk keimanan. Yang dimana? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan amalan-amalan jawarih, amalan-amalan anggota tubuh itu apa? Merupakan bagian dari keimanan. Dan banyak yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya dalil-dalil yang menyebutkan bahwasanya amalan-amalan itu merupakan apa? Bagian dari keimanan. Kemudian yazidu bitha'ah wa yanqusu bil ma'siyah, menunjukkan bahwasannya apa, keimanan itu bertingkat-tingkat, bertambah dan dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, insyaallah akan nanti dijelaskan oleh beliau. Nah, yatafadhal fihi, yang dimana al-iman itu antara seorang ahlul iman itu mereka bertingkat-tingkat keimanannya. Kenapa? Karena al-iman sebagaimana yang disebutkan secara bahasa itu adalah al-iqrar, menetapkan. Dan ketika seseorang atau mempercayai dan menetapkan, membenarkan dan menetapkan. Setiap orang itu memiliki tingkat kepercayaan dan tingkat apa? Penetapan yang berbeda-beda. Sehingga menjadikan apa? Keimanan mereka pun bertingkat-tingkat. Keimanan pun mereka pun bertingkat-tingkat. Nah, qala mad dalilu ala annahu qaulun wa amal. Apa dalil bahwasannya iman itu harus berupa ucapan dan amalan? Qala Allah Ta'ala walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubihim fi qulubikum. Adapun Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan apa, menjadikan kecintaan terhadap kalian berupa keimanan. Yani menjadikan kalian, kepada kalian mencintai keimanan, wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasinya, menghiasi keimanan tersebut di dalam hati-hati kalian. Wa qala ta'ala fa aminu billahi wa rasulihi, dan berimanlah kepada Allah dan rasulnya. Wa hadha ma'na syahadatain allataini la yadkhulul 'abdu fi ad-din illa bihima, dan ini merupakan makna daripada syahadat, dua syahadat yang di mana tidaklah seorang hamba dia masuk ke dalam agama Islam kecuali dengan melafadzkan dan meyakini dan mengamalkan daripada kedua syahadat tersebut. Wahia min amalil qalbi i'tiqadan wa min amalil lisani nutqan la tanfa'u illa bitawatu'ihima. Yang di mana syahadah itu merupakan amalul qalb, i'tiqad, merupakan apa, keyakinan, amalan hati secara dia meyakininya. Wa min al-amalil lisan nutqan, dan berupa apa, ucapan, merupakan amalan lisan. La tanfa illa bitawatu'ihima, yang dimana tidak akan bermanfaat syahadah kepada syahadatain kepada orang yang mengatakannya kecuali dia menggabungkan antara keduanya, yakni antara keyakinan dan antara mengucapkan syahadatain. Wa qala ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan keimanan kalian, yakni salatakum, yakni salat kalian, fi ila baitil maqdis qabla tahwilil qiblah, yakni salat kalian kepada menghadap Baitul Maqdis sebelum Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memindahkan kiblat ke Ka'bah. Nah, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyia-nyiakan salat-salat kalian. Yani sebagaimana disebutkan, Allah tidak menganggap bahwasannya salat kalian, salatnya para sahabat sebelumnya, dia mereka mengarah kepada Baitul Maqdis itu sebagai salat yang sia-sia. Summa sama salat kullaha imanan. Yani mana? Beliau menyebutkan bahwasannya salat itu disebut di sini sebagai al-iman. Wa hiya jami'atun li 'amalil qalbi wal lisani wal jawarih. Yang dimana salat itu merupakan amalan yang mencakup, perbuatan yang mencakup amalan hati. Yani dengan dia meniatkan dan mengikhlaskan salat dia itu kepada Allah Subhanahu wa taala, wal lisan membaca Al-Qur'an, membaca zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah dalam salatnya, wal jawarih dan gerakan-gerakan salat. Wa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-jihad. Dan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan jihad bagian dari keimanan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul imani afdal, keimanan apa yang paling afdal ya Rasulullah? Qala syahadatu an la ilaha illallah, atau qawlu la ilaha illallah wal jihadu fi sabilillah, perkataan la ilaha illallah, kemudian yang kedua adalah berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan al jihad itu ke dalam keimanan, yang di mana al jihad sebagaimana salat terdapat dalamnya amalan hati, terdapat dalamnya amalan lisan, terdapat di dalamnya amalan anggota tubuh yang lain. Wa qiyami lailatul qadr wa siyami ramadan wa qiyamihi wa qiyama lailatul qadri wa siyama ramadan wa qiyamahu. Dan begitu pula Rasulullah memasukkan mendirikan salat pada malam Lailatul Qadar, begitu pula berpuasa pada bulan Ramadan dan melaksanakan menegakkan salat pada salatul tarawih itu bagian daripada keimanan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni apa yang telah lewat daripada dosa-dosanya. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Dan begitu pula barang siapa yang melaksanakan salat tarawih pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Maka Rasulullah memasukkan puasa Ramadan, begitu pula qiyamul lail itu sebagai al-iman. Wa ada'il khumus wa ghairiha minal iman. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan membayar 1/5 dari hasil perang itu dari keimanan. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas tentang wafat Ibnu Abdul Qais, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amurukum bil imani billahi wahdah." Aku memerintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Atadruna mal imanu billahi wahda? Apakah kalian mengetahui apa itu keimanan terhadap Allah semata? Qalu Allah wa rasulullah alam. Mereka mengatakan Allah dan rasulnya yang lebih mengetahuinya. Qala syahadatu an la ilaha illallah wa iqamatis shalah wa itaiz zakah wa ada'il khums minal maghnam. Yani kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersyahadat la ilaha illallah, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, dan membayar apa? Menyisihkan seperlima dari hasil rampasan perang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan amalan-amalan tersebut, baik syahadah la ilaha illallah yang merupakan amalan hati dan juga merupakan amalan apa? Al-lisan, iqamatis shalah, itaiz zakah, itu semua mencakup semua amalan-amalan, baik al-lisan maupun apa? Maupun al-jawarih maupun al-qalb, hati. Begitu pula ada'ul khums, memberi apa, menyisihkan seperlima dari harta rampasan perang, itu merupakan apa, amalan-amalan jawarih yang Rasulullah memasukkannya ke dalam al-iman. Wasu'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, amalan apa yang paling afdal? Qala imanun billahi wa rasulih, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka al-iman itu adalah apa, harus terpenuhi di dalamnya tiga rukun, tiga syarat, yaitu i'tiqad bil janan atau i'tiqad bil qalb, meyakini dalam hati, kemudian al-qawlu bil lisan, mengucapkannya dengan lisannya, kemudian apa namanya, mengamalkan dengan al-jawarih, mengamalkan dengan anggota tubuh. Tidak bisa terlepas satu di antara tiga, apa, tiga itu saja. Tidak bisa hanya meyakini dalam hati, ataukah tidak hanya mengucapkan dengan lisan, ataukah hanya dengan apa namanya, beramal dengan anggota tubuh, ataukah keduanya, qaulun wal lisan saja tanpa beramal. Maka namun harus tercakup padanya tiga rukun itu, harus meyakini dalam hatinya, kemudian mengucapkan dengan lisannya, dan mengamalkan dengan al-jawar, dengan anggota tubuhnya. Qala mad dalilu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi, apa dalil akan bertambahnya iman dan berkurangnya iman? Qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar apa, menambah keimanan di atas keimanan mereka yang sebelumnya. Wazidnahum hudan, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, yakni iman. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk, yakni petunjuk, yakni Allah Subhanahu wa taala menambahkan petunjuk atau keimanan terhadap orang-orang yang telah beriman sebelumnya. Walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang beriman semakin bertambah kepada mereka al-huda atau keimanan, yakni petunjuk. Wa izdadal ladzina amanu imanan, dan bertambah orang-orang yang beriman itu keimanan mereka. Fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan, adapun orang-orang yang beriman maka semakin bertambah keimanan mereka. Fakhshawhum fazaduhum fazadahum imanan, maka ketika apa, maka takutlah kepada mereka, yakni ketika orang-orang musyrik atau orang-orang munafik datang kepada kaum mukminin dan mengatakan bahwasanya mereka, orang-orang musyrik, telah mengumpulkan pasukan-pasukan untuk apa, menyerang kalian. Fakhshawhum, maka kata mereka apa namanya, takutlah daripada orang-orang kafir. Namun apa, orang-orang yang beriman, fazadahum imanan, semakin bertambah keimanan mereka. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima, dan tidaklah menambah kepada mereka kecuali keimanan dan apa, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairu dzalika minal ayat, begitu pula banyak-banyak ayat-ayat yang lainnya. Nah, pada ayat-ayat yang disebutkan di atas menyebutkan tentang bertambahnya keimanan. Sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwasannya iman itu hanya bertambah saja. Kenapa? Karena dalil yang datang dari Al-Quran itu hanya menyebutkan tentang bertambahnya keimanan. Maka ini dibantah oleh para ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwasannya sesuatu yang bertambah itu menunjukkan bahwasannya dia itu dulunya memiliki apa? Kekurangan. Maka tidak mungkin adanya penambahan tanpa sebelumnya apa? Adanya kekurangan. Maka begitu pula keimanan. Jika adanya penambahan keimanan, maka tentunya tidak memungkinkan apa? Memungkinkan bagi iman untuk apa? Berkurang. Iman yang bertambah tentunya akan ada di sana juga iman yang berkurang. Tidak mungkin keimanan yang terus bertambah tanpa ada apa? Berkurangnya iman. Jika seandainya hanya ada iman yang bertambah, maka sungguh semua akan apa? Masuk ke dalam al-jannah. Karena apa? Tidak adanya orang-orang yang berkurang keimanannya. Maka semakin banyak orang-orang yang mukmin. Namun merupakan sunnatullah di sana ada orang yang apa? Beriman pada pagi harinya, kemudian apa? Kafir pada sore harinya. Itu menunjukkan atas bahwa keimanan itu bertambah dan berkurang. Yang dimana apa? Sebab bertambahnya keimanan dan berkurangnya keimanan itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yazidu bi ta'ah, bertambah dengan ketaatan. Semakin banyak dia melaksanakan ketaatan, semakin banyak dia menjauhi larangan-larangan Allah, maka semakin akan dia bertambah keimanannya. Adapun semakin banyak dia apa? Meninggalkan ketaatan, semakin banyak dia melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan, maka imannya akan semakin berkurang. Bahkan bisa jadi dengan satu kemaksiatan saja, satu perbuatan saja, bukan hanya berkurang keimanannya, namun langsung hilang keimanannya. Langsung hilang keimanannya. Sebagaimana jika seseorang melaksanakan apa? Pembatal-pembatal keislaman. Pembatal-pembatal keimanan. Maka al-iman itu bertambah dan berkurang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum indi la safahtukumul malaika." Atau kama qala. Yani seandainya kalian itu, kata Rasulullah kepada para sahabat, senantiasa apa? Keadaannya itu seperti keadaan kalian bersamaku. Yani keimanan kalian tetap seperti ketika kalian bersamaku, la safahtukumul malaika, maka sungguh para malaikat akan berjabat tangan dengan kalian. Yani hadis ini merupakan hadis yang terkenal dari Hamdalah. Di mana Hamdalah ketika pada suatu hari bertemu dengan siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum. Beliau pun berkata kepada apa? Hamdalah mengatakan apa? Abu Bakar bertanya, "Bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah?" Maka kata Hamdalah apa? "Ya Abu Bakrin, nafaqa Hamdalah." Wahai Abu Bakar, telah apa? Munafik, telah nifaq Hamdalah. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri, yakni sahabat Hamdalah radhiyallahu an, bahwasanya telah terjatuh dalam kemunafikan. Qala wa madzak? Kenapa? Kenapa seperti itu? Kata beliau, "Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bin-nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya'ain." Yani kita ketika duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang an-nar, jannah, neraka dan apa? Surga. Seakan-akan kita melihat secara langsung an-nar wal jannah. Fa idza kharajna min indi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wadh-dhayat nasina katsiran. Yani namun ketika kita keluar dari apa sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita apa namanya? Melalaikan kepada kami istri-istri dan anak-anak. Begitu pula perkara-perkara yang lainnya kita lupa. Banyak menjadi apa? Melupakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian apa? Abu Bakar menganggap perkara ini merupakan perkara besar dan mengatakan kepada Hamdalah, "Kalau begitu bagaimana kalau kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Dan engkau bertanya apa? Mengatakan hal tersebut kepada Rasulullah. Maka ketika beliau Hamdalah bertemu dengan Rasulullah, dikatakan apa? Bagaimana keadaanmu wahai Hamdalah? Kata beliau pun mengulang kembali apa? Perkataan tersebut. Nafaqa Hamdalah ya Rasulullah. Telah terjatuh dalam kemunafikan Hamdalah wahai Rasulullah. Wa madzaka, kata Rasulullah, bagaimana kok bisa? Qala nakunu indaka tudzakkiruna bin-nari wal jannah hatta ka'anna ra'yain. Kami di sisimu wahai Rasulullah, engkau memberitakan kepada kami, menyebutkan kepada kami tentang neraka dan tentang surga sampai-sampai kita melihatnya seakan-akan kita melihatnya depan mata. Namun ketika faida kharajna min indika, namun ketika kami keluar dari sisimu, afasnal azwaj wal aulad wad dayat, apa, istri-istri, kemudian apa, anak-anak, kemudian perkara-perkara yang lainnya menyibukkan dan melalaikan kami sehingga kami pun apa, lupa sangat banyak. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan syahid daripada apa hadis ini, lau annakum takununa fi kulli halatin kahalatikum indi lasafahtukumul malaika. Yani seandainya kalian itu keadaannya setiap saat seperti keadaan keadaan kalian setiap saat itu seperti keadaan kalian bersama denganku, maka sungguh akan malaikat itu akan berjabat tangan kepada kalian. Artinya apa? Manusia itu tidak seapa kata Rasulullah, yang ingin dimaksudkan oleh Rasulullah bahwa saya keimanan itu tidak senantiasa sama. Karena keimanan tidak senantiasa sama. Para ulama rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini, mereka menyebutkan bahwasannya di antara sebab turunnya keimanan seseorang yaitu meninggalkan mau'idhah, meninggalkan majalisil ilm. Di antara sebab turunnya keimanan seseorang yaitu apa? Dia meninggalkan al-mau'idhah. Meninggalkan nasihat, mendengarkan apa? Nasihat, meninggalkan majalisil ilm, tempat-tempat yang di dalamnya menyebutkan ilmu. Sebagaimana para sahabat di sini menyebutkan ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah memberikan mauidhah kepada mereka, Rasulullah memberikan apa? Mengajarkan kepada mereka agama mereka. Mereka keimanan mereka seakan-akan seperti melihat langsung al-jannah wan nar. Ini menunjukkan apa? Keimanan yang sangat tinggi. Namun ketika mereka keluar dari situ perkara-perkara lain melalaikan mereka. Yang ini tentunya merupakan apa? Hanya merupakan gambaran daripada Hamdalah, apa yang terjadi pada diri beliau. Ini para sahabat, seorang Hamdalah yang disebutkan sebagai apa? Kutab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang biasa menulis kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking takutnya akan apa? Perkara keimanannya itu, beliau menyebutkan bahwasanya beliau telah terjatuh ke dalam kemunafikan. Ya ini karena beliau merasa ketika beliau mendengarkan majalisil ilm, beliau apa? Merasa bahwa saya bertambah keimanan dia. Namun apa? Ketika keluar dari majalisil ilm, seakan-akan apa? Terbalik keadaannya. Ini mereka yang senantiasa apa? Menghadiri majalisil ilm, senantiasa hadir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi dengan kita? Bagaimana dengan kita yang apa? Melupakan, bukan hanya apa? Istri dan anak kita yang melalaikan kita, namun berbagai macam yang lainnya. Bahkan alasan-alasan kecil saja apa? Menjadikan kita menjauhi majelisil ilm. Alasan-alasan yang sepele yang bisa ditunda, bisa dikerjakan di tempat di waktu yang lain, namun apa? Menjadikan kita menjauhi majelisil ilm. Ayuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an, maka inilah akidah daripada ahlus sunnati wal jamaah, bahwasannya keimanan itu bertambah dan berkurang, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan apa? Kemaksiatan. Tidak seperti yang dikatakan oleh al-mu'tazilah al-jahmiyah, seperti para orang-orang yang berakidah dengan apa? Akidahnya al-mu'tazilah dan akidahnya jahmiyah, mengatakan bahwasannya keimanan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Keimanan itu tetap. Maka ketika seseorang telah mengatakan dia beriman kepada Allah, maka keimanannya itu sama seperti keimanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tentunya merupakan apa? Akidah yang sesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan la yazni zani wa huwa yazni. Apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang yang berzina itu ketika dia berzina dia dalam keadaan sempurna keimanannya. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'min. Wala yashribul khamra hina yashribuhu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang mencuri ketika dia mencuri itu dalam keadaan sempurna keimanannya. Begitu pula orang yang meminum khamar tidak sempurna keimanannya ketika dia apa? Melaksanakan hal tersebut. Menunjukkan bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu mengurangi keimanan. Mengurangi apa? Keimanan. Dan ketaatan itu menambah keimanan. Maka apa ini yang apa bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Adapun insyaallah selanjutnya adalah dalil beliau menyebutkan tentang dalil bahwasannya ahlul iman itu saling berbeda-beda antara keimanannya. Subhanakallah bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fikum walhamdulillahi rabbil alamin.